Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab ajakan kepada petunjuk, bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ad-dilala ala khairin wa du'a ila hadyin aw dhalalah. Kita masuk pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis yang kedua atau hadis yang ketiga sekarang. Hadis yang ketiga. Qala wa'an Abil Abbas Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abi Abbas, Abi Al-Abbas, namanya Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Tayyib. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yauma Khaibar, pada hari perang Khaibar. Yauma Khaibar, pada hari perang Khaibar. Naam. Apa kata beliau? La u'tiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadaihi. La u'tiyanna, pakai lamu tauqid, pakai nun tauqid. Nah, lam wa nun tauqid dan huruf qasam tapi muqaddar. Wallahi la u'tiyanna, berarti ada tiga huruf tauqid. La'u'tiyanna berarti ada tiga huruf tauqid. Huruf lam, yang kedua nun yang ditasjid, dan wallah, wallahi, demi Allah pasti aku akan berikan hadihi rayata. Hadihi rayah, rayah itu bendera. Rayah ay al-alam, bendera. Kenapa dikatakan alam? Li'annahu yura, karena bendera itu terlihat oleh manusia. Maka dikatakan al-alam au rayah. Baik. Pasti aku akan berikan bendera ini besok pagi, ghadan, besok pagi. Rajulan. Rajulan kepada seorang, seorang umum, si umum, siapa orangnya? Nakirah. Pasti aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang. Yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah akan memenangkan, ala yadayhi memenangkan, Allah akan memenangkan Khaybar ala yadayhi melalui kedua tangannya, melalui kedua tangannya orang ini. Jadi atas pertolongan Allah orang ini mampu mengalahkan, membuka pintu Khaybar dan mengalahkannya. Kata yuhibbullaha wa rasulahu, dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Yuhibbullaha, ha itu di mansub karena jadi maf'ul. Yuhibbullaha wa rasulahu, dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Di situ Allahu jadi fa'il, hu jadi maf'ul. Yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Barakallahu fiik. Lalu setelah beliau mengkhabarkan berita yang menggembirakan ini, bahwa perang Khaybar, pintu benteng Khaybar ini belum mampu dijebol karena benteng yang sangat kuat, ya, sehingga Rasulullah SAW beri kabar gembira, bendera ini akan saya berikan kepada seorang yang Allah akan membuka kemenangan, pintu Khaybar besok akan dibuka, akan ditaklukkan Khaybar oleh orang ini atas pertolongan Allah. Maka kemudian kata Abil Abbas, fabatan nasu yadukun, fabatan nas yadukun, yadukun ay yahudun. Maka pada malam itu manusia yadukun, yadukun ay yahudun, yahudun ay saling berbicara satu sama lain, membicarakan siapa orang itu. Maka mereka pada malam itu yadukuna lailatahum, mereka pada malam itu yadukun ay yahudun, membicarakan siapa mereka itu, siapa orang itu. Ayyuhum yu'toha, ayyuhum yu'toha, siapa di antara mereka yu'toha yang akan diberikan bendera itu. Pada malam itu, setelah beliau menyampaikan kabar itu, fabatan nas yadukun lailatahu. Manusia pada malam itu menjadikan yadukun, ngobrol, membicarakan, ya, berkumpul, membicarakan, ayyuhum yu'toha, siapa di antara mereka yu'toha yang akan diberikan bendera itu. Karena semuanya kepengin. Sampai Umar bin Khattab, saya belum pernah punya hirs, tamak kepada kepemimpinan, illa fitilkan laylah, kecuali malam itu tok. Saya tidak pernah kepengin jadi seorang pemimpin kecuali pada malam itu. Saya tidak pernah punya keinginan jadi pemimpin kecuali malam itu tok. Apa alasannya Umar? Karena pemimpin yang akan memegang bendera yang pertama, Allah dan Rasul mencintainya, orang tersebut mencintai Allah dan Rasul. Itu yang menjadikan hirs, tamak kepada kepemimpinan malam itu. Barakallahu fik. Semuanya kepengin memegang bendera itu. Bukan semata-mata benderanya. Yang menjadi keinginan Umar bin Khattab, sifat yang disifati oleh beliau, Allah dan Rasul mencintainya, orang itu mencintai Allah dan Rasul. Itu yang menjikin hirs Umar bin Khattab. Terus, falamma asbahan nasu khudau ala Rasulillah, falamma asbahan nas, maka setelah manusia masuk di waktu pagi, asbahanas, manusia masuk di waktu pagi, jadilah mereka ghodau. Ghodau itu zahabu ilaihi fil ghodwah. Mereka berangkat pergi menemui beliau di pagi hari itu, yakni kasik, menemui beliau di pagi hari itu, berangkat kasik menemui beliau. Maka setelah masuk waktu pagi, manusia pun ghodau ala Rasulillah, berangkat pagi-pagi menemui Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain berangkat kasik menemui beliau? Kata bin Abbas, kulluhum yarju ayyuha. Kulluhum, seluruhnya, seluruh para sahabat yang datang kasik menemui beliau, kulluhum yarju, berharap. Berharap ayyuha. Ayyuha, untuk diberikan bendera itu kepadanya. Semuanya berharap akan bendera itu akan diberikan kepadanya. Semuanya ngarep-arep, mudah-mudahan saya yang diberikan bendera, memegang bendera pasukan berangkat ke perang Khaibar. Begitu. Semuanya berharap. Nah, barakallahu fik. Termasuk Umar bin Khattab. Ya? Dia menyebutkan, saya tidak pernah berharap menjadi pemimpin di dunia kecuali malam itu dok. Barakallahu. Pemimpin yang memegang bendera. Faqala, faqala, maka Nabi bertanya. Maka bertanya Ali, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Ali yo? Aina Ali ibn Abi Talibin? Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Talib? Rasulullah SAW bertanya, aina Ali? Di mana Ali bin Abi Talib? radhiyallahu anhu. Faqila, faqila, maka disampaikan, dilaporkan, disampaikan kepada beliau, qila ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Beliau yashtaki ainaihi, yashtaki ay yata'allam, sakit pada kedua matanya. Maksudnya yashtaki ainaihi, yata'allam minhuma. Ali bin Abi Thalib ditimpa sakit pada kedua matanya. Nah, sakit pada kedua matanya. Dalam riwayat Bukhari, kana armadan. Dalam riwayat Bukhari, kana armadan. Armad berarti apa namanya? Belen, apa belen? Matanya merah. Ya, armad. Di dalam riwayat Abi Syaibah, armad sama. Wa Tabrani armadun. Iya. Jadi beliau ditimpa sakit pada matanya. Sampai dalam riwayat Muslim meriwayatkan bahwa orang yang fa'arsalu ilaihi, ketika dilaporkan kepada beliau, beliau sedang sakit mata. Begitu. Yastaki aini. Qala fa'arsilu ilaihi, fa'arsilu ilaihi, maka utuslah orang yang menuntun kepadanya. Arsilu ilaihi, utuslah diantara kalian orang yang menuntun kepadanya. Fa'utiya, fa'utiya, maka beliau pun utiya, dihadapkan, dituntun dan dihadapkan. Dalam riwayat Muslim bahwasanya Ali bin Abi Thalib, beliau dalam keadaan dituntun, tuntun karena sakit mata tadi, ya, belekan sampai dituntun jalannya, saking sakitnya. Baik, fa utiya bihi, maka dihadapkan, utiya, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ka'annahu qad ammama ala ainihi, seolah beliau betul-betul kedua matanya itu sudah tidak bisa melihat, saking sakitnya, sampai dituntun jalan, sakit yang luar biasa. Baik, setelah itu fabasoko, maka Rasul fi ainihi, basoko, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berludah kecil. Basoko itu berludah tapi dengan sedikit apa ya, disembur bahasa kita gitu ya, tapi keluar airnya. Kalau diriakin cok namanya riak, kalau ini gitu aja sembur ya, tapi keluar ludahnya kecil, namanya basoko, berludah. Taib, maka beliau pun berludah kecil pada kedua matanya. Masya Allah. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainihi, wada'a lahu, wada'a, dan beliau berdoa kepada Allah kesembuhan untuk Ali. Ya, maka beliau pun berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya Ali. Setelah disembur, diludahi kecil tadi, didoakan fabari'a, fabari, fabaro'a, Fabaro'a ka'allam yakun bihi waja'un. Fabaro'a, maka Nabi, maka Ali bin Abi Thalib baro'a, sembuh. Baro'a itu sembuh. Sembuh, Masya Allah. Yang tadinya tidak bisa melihat matanya ke atas, saking sakitnya, baro'a, langsung sembuh. Masya Allah. Ya. Setelah sembuh, barakallahu fikum, hatta ka'allam yakun bihi waja', seolah tidak ada sakit sebelumnya. Berarti seolah tidak ada sakit sebelumnya, betul-betul sembuh total, seolah tidak ada penyakit sebelumnya. Itulah kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi. Itulah doa dan ikhtiar Rasulullah SAW untuk Ali bin Abi Thalib. Dan itu pula kedudukan Ali di sisi Nabi-Nya. Masya Allah. Terus setelah didoakan dan sembuh, baru fa'atahu ar-rayata. Maka baru a'tah Nabi SAW memberikan royah. Apa tadi royah? Bendera. Ya, bendera perang. Royah, bendera perang. Baik. Barakallahu fikum. Setelah diberserahkan bendera perang kepada Ali pada pagi hari itu, barakallahu fikum, Masya Allah, yang menunggu-nunggu dapat bendera pasukan, memegang kepemimpinan pasukan perang, yang ngarep-arep tidak dapat. Tapi yang sakit tidak berangkat, malah diberi. Demikianlah pilihan Allah, ya. Demikian pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya faqala ya Rasul, qala Ali radhiyallahu anhu, qala Ali radhiyallahu anhu, setelah diserahkan bendera peperangan, berkata, bertanya Ali radhiyallahu anhu, beliau bertanya, apa yang beliau tanyakan? Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berperang sehingga mereka itu seperti kita, yakni masuk Islam. Ya Rasulullah, aku memerangi mereka. Mereka siapa? Yahudi Khaybar. Hatta yakunu mislana, sehingga mereka seperti kita, muslimin. Faqala, unfudh ala rislik. Unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Maka Nabi menjawab, unfudh ay mahlika ma'khudun min risli naqah, yakni imshi huwainan. Unfud ala rislik, berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang. Kenapa? Karena jalan yang akan ditempuh jalan peperangan melawan Yahudi. Yahudi itu orang yang sering bikin khianat. Unfud ala rislik, berjalan dengan tenang. Imsi huwainan huwainan, melangkah, berjalan dengan tenang. Karena maqamnya maqamul khatir, karena kondisinya kondisi perang. Jadi harus berhati-hati. Baik. Karena Yahudi orangnya pengkhianat, licik orangnya. Bukan pintar, licik. Kamu harus berjalan dengan tenang. Unfud ala rislik. Nah, jadi unfud itu berjalan secara tenang. berjalan selangkah-selangkah sampai hatta sehingga engkau na'am tanzila bisahatihim singgah, sampai kamu tanzila bisahatihim sehingga engkau singgah di sahah, halaman. Sahah itu tempat yang luas di hadapan benteng Khaybar. Sahah artinya kalau kamu sudah sampai kamu mendekati mereka, sehingga engkau mendekati tempat mereka. Setelah mendekati tempat mereka, summad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Artinya penduduk Khaybar kamu ajak masuk Islam, ya, supaya mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Tidak langsung dibunuh, ajak lagi kepada Islam, masuk Islam lah. Begitu. Kalau sudah masuk Islam, bisa diperangi, sudah selesai. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, malah melawan, perang. Begitu. Ud'uhum ilal Islam. Tayyib. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Khabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Min haqqillah. Dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup mengajak masuk Islam, itu masuk Islam. Khabarkan apa yang menjadi kewajiban, kewajiban atas mereka untuk ditunaikan dari haknya Allah ta'ala. Beribadah, tidak berbuat syirik. Khabarkan itu, masuk Islam, beribadah, jangan berbuat syirik. Tidak cuma masuk Islam, tidak. Ajarkan, khabarkan apa yang menjadi kewajiban. Hatta qala fa wallahi, lalu beliau bersabda, fa wallahi, maka demi Allah. Beliau bersumpah, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, seandainya Allah memberikan hidayah, seandainya Allah memberikan hidayah bika melalui dakwahmu, seandainya Allah memberikan hidayah rajulan satu orang melalui dakwahmu, nah bika melalui ajakanmu, usahamu, maka satu orang itu rajulan wahida khairun laka min humrin ni'am, lebih baik bagimu daripada unta yang merah. Lebih baik bagimu daripada unta yang merah. Unta merah. Muttafaqun alaih. Jadi, kenapa dikatakan unta merah? Disebutkan oleh Imam Nawawi. Karena unta merah itu min anfusil amwal indal Arab waktu itu. Dikatakan harta yang paling istimewa. Harta yang paling istimewa bagi orang Arab pada saat itu. Orang yang punya harta sangat istimewa, sangat mahal harganya, digambarkan dengan tadi, memiliki unta yang merah. Karena unta merah, unta yang sangat mahal. Unta yang sangat mahal. Kendaraan yang sangat mahal harganya. Kalau antum punya kendaraan yang mahal harganya, biasanya kendaraan yang bermerek apa tidak punya merek? Apa mereknya? Tergantung. Harta yang sangat mahal. Jadi itulah pahala yang besar menanti orang yang berdakwah kepada Islam. Satu orang masuk Islam, maka orang tersebut yang berdakwah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Gambarannya digambarkan orang yang memperoleh harta yang sangat mahal di dunia. Di sisi Allah balasannya lebih besar lagi. Itu adalah gambaran bagi orang yang bisa berdakwah. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya berkata Syekh Utsaimin di dalam penjelasannya, amal hadis Abil Abbas, adapun hadis Abil Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Sahal ibn Sa'ad qala yauma Khaybar, berkata Nabi SAW pada saat perang Khaybar, nam la'u'liyana rayah hodan, saya pasti akan berikan bendera besok, yaftahullah ala yadaih, yang Allah akan membuka melalui tangannya, yuhibullah wa rasulah wa yuhibuhullahu wa rasuluh. Wahada yatadhamman busra. Kalimat ini terkandung kabar gembira yang amatun wa busra khasah. Kabar gembira secara umum, kabar gembira secara khusus. Kabar gembira secara umum, kemenangan kaum muslimin menaklukkan benteng Khaybar. Karena benteng Khaybar itu luar biasa, di dalamnya itu ada pohon-pohon kurma. Jadi benteng, lapis lagi, berlapis lagi, dan di tengah benteng ada perkebunan kurma. Walaupun dikepung berbulan-bulan masih bisa hidup. Bentengnya tinggi. Jadi kalau mau mengepung benteng Khaybar betul-betul dengan usaha yang luar biasa. Dan itu telah dibuktikan. Para sahabat dikepung, belum berhasil. Dikepung, belum berhasil. Barakallahu. Maka ini kabar gembira. Benteng sekokoh itu akan ditaklukkan. Yang kedua, kabar gembira secara khusus. Yakni adanya kabar secara umum tadi, yaftahullahu ala yadayh. Amal khasah, yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang, ya orang yang akan memegang bendera, orang yang mencintai Allah dan Rasul. Allah dan Rasul mencintainya. Barakallahu fiik. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mencintainya, tentunya inilah yang diharapkan. Semua ingin dicintai oleh Allah. Baik. Khaybar mazari'. Syekh Utsaimin ingin menjelaskan secara global tentang benteng Khaybar. Benteng Khaybar ini adalah mazari'. Mazari' itu perkebunan. Perkebunan pohon-pohon kurma. Karena di kota Madinah masyhur dengan pohon kurmanya. Wahusunun, dan benteng-benteng. Karena bentengnya berlapis, berlapis, berlapis, berlapis, berlapis. Dan ada airnya masuk dalam. Walaupun dikepung masih bisa hidup. Husun, benteng berlapis-lapis. Lil Yahud, milik Yahudi. Kanat nahumi ahmil, adalah Khaybar ini kurang lebih 100 mil fistimal al-ghorbi minal Madinah. Sakana al-Yahud, yang telah ditempati oleh orang Yahudi. Kama sakana ta'ifatun minhum al-Madinati nafsuha, sebagaimana mereka menempati kota Madinah itu sendiri. Namun mereka punya tempat khusus Yahudi ini. Di anal Yahud. Karena kenapa orang Yahudi pindah ke Madinah? Antum tahu, Yahudi punya tempat ibadah di Baitul Maqdis di sana. Sana dulu tempatnya. Di Palestina di sana. Para nabi-nabi dan rasul turun di sana. Kenapa mereka pindah ke Madinah? Berbondong-bondong, ada yang di Khaybar, ada yang tinggal di kota Madinah. Kenapa? Di anal Yahud yaqra'una fit Taurat. Orang-orang Yahudi ini mereka membaca kitab Taurat, kitabnya mereka. Di dalam Taurat itu annahu sayub'atsu nabiyyun, akan dibangkitkan seorang nabi. Wa sayakun muhajiruhu ilal Madinah, dan tempat hijrahnya nanti itu ke kota Madinah. Jadi nabi terakhir itu akan diusir oleh kaumnya dan hijrahnya ke Madinah. Itu dalam kitab mereka. Sehingga orang Yahudi mereka milih hijrah ke Madinah nunggu-nunggu nabi terakhir. Begitu. Waktu sama fil ahdil qadim Yasrib, Madinah di masa dulu, ahdil qadim di masa lampau, ahdil qadim di masa lampau sebelum Islam, disebut Yasrib, disebut kota Yasrib. Lakinnahu naha an tasmiyataha Yasrib, namun dilarang dari penamaannya dengan nama Yasrib, sehingga nabi mengganti dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Wa anahu sayuhajiru ilal Madinah, bahwasanya nabi itu akan hijrah ke Madinah. Wa sayuqatil, dan akan berperang. Wa yantasiru ala a'da'ihi, dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Begitu. Ini yang dibaca orang Yahudi dalam kitab mereka. Fa'alimu, mereka pun Yahudi tahu, ana hadza haq, itu berita yang benar, karena berita dari langit yang dicantumkan dalam kitab Taurat. Akhirnya apa? Wa dhahabu ilal madinati wasakanuha, mereka berbondong-bondong pergi ke Madinah dan tinggal di Madinah. Barakallahu. Wasakanu Khaybar, dan sebagian tinggal di tempat namanya Khaybar, 100 mil dari kota Madinah, keluar dari kota Madinah. Wakanu yadunnun, orang Yahudi itu menyangka, na'am anna hadha nabiyya sayakun min Bani Israel. Yahudi itu beranggapan nanti nabi yang terakhir dari keturunannya Nabi Yakub. Ya, ini dari jalur Nabi Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak. Ya. Dan dari Ishak inilah melahirkan keturunan para nabi-nabi dan dari kalangan Bani Israil, Nabi Yakub. Mereka menunggu-nunggu nanti yang terakhir nabinya dari silsilahnya Nabi Ishak. Ternyata apa yang terjadi? Falamma ba'bu Isa min Bani Ismail, maka setelah Bu Isa Allah bangkitkan nabi terakhir min Bani Ismail, dari anak keturunannya Ismail. Minal Arab hasaduhun, mereka hasad, mereka dengki. Wa kafaru bih, bahkan kufur kepada nabi terakhir. Jadi orang Yahudi itu orang yang ngerti sebenarnya. Masalul ladina humilu taurat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro. Perumpamaan orang yang telah diberikan kitab Taurat, kemudian kitab itu tidak diamalkan, seperti keledai, seperti himar, yahmilu asfara, yang manggul kitab yang tebel-tebel. Itu gambaran orang Yahudi kayak keledai. Kitab yang berisikan kabar gembira datangnya nabi yang seharusnya diimani, diikuti, malah mereka hasad, bahkan mau membunuh. Padahal mereka baca kitab Taurat. Makanya Allah sindir mereka. Mereka itu seperti keledai. Keledai manggul kitab. Manfaat apa tidak? tidak manfaat. Walaupun kitabnya bagus. Itulah orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ini sampai di sini dulu insyaallah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tafadhal muadzin. Azan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.